nga ya wana poto atande kote goye na koluka na ngai moninga oya kondi mangaga poto fanda soki ba kondi manga Sengo kani na kuzana na yango Kasi soki baki ningai Ngai na lapinza mbego na kuzonga Ah mboka mupaya pasi waninga Kana ya lipopo Koma kinga ya wana poto Atande kote goye Nako luka nangai moninga Oya kondi magaga Poto fanda Soki ba kondi mangai Esengo kani Sana yango Kasi soki baki ningai Ngaina la pinza mbego Na kozonga Ngaina koloba katembe Pongai mwana mawaha Musika na mboka batongo oyonde passion Kongai na koloba katenge Kongai mwana sangaha Mopaya na mboka musika na mboka batongo oyonde passion Mizeli Eliana Mboko wako Batongo, oyonde passion.